بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kemudian dalam hadis berikutnya pada pembahasan babul masajid berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyaqul لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man sami'a rajulan, siapa yang mendengar seorang lelaki yanshudu dhalatan fil masjid, yanshud dia mencari menanyakan dhalatan, ya dia menanyakan hewannya, kendaraan atau hewan yang hilang fil masjid, di masjid, falyakul, hendaknya dia berkata la raddahallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikannya kepada engkau. Fainal masajida lam tubna lihada, sungguhnya masjid tidaklah dibangun untuk hal yang seperti ini. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Iya. Di sini dikatakan man sami'a rajulan yanshudu. Yanshudu itu dia tidak sekedar mencari, tapi dia mencari dan bertanya. Siapa yang melihat, apakah dia mengenal dan seterusnya. Itu an-nashad. Iya. Balatan, balatan dari arti secara bahasa dia adalah barang yang hilang. Tapi penggunaannya ini untuk hewan, hewan yang hilang. Adapun selain hewan kalau hilang itu disebut dha'i atau disebut luqatha. Nah, tapi para ulama mengkiaskan di dalamnya apa yang semisal dengan hewan. Karena ilahnya sama. Masjid tidak dibangun untuk hal yang seperti itu. Nah itu kandungan hukum ini, walaupun dikatakan siapa yang mencari hewannya atau kendaraannya yang hilang, dia cari di masjid, hewan ternaknya yang hilang, maka katakan, doakan la raddahallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikannya kepada engkau. Kemudian Nabi menerangkan ilahnya, kenapa tidak boleh bertanya, menanyakan barang yang hilang di masjid. Nabi berkata, sesungguhnya masjid-masjid tidaklah dibangun untuk hal yang seperti ini. Iya. Baik, ini kandungan dan makna global dari hadis. Maksud Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala membawakan hadis ini di sini di pembahasan tentang masjid, beliau ingin menerangkan besarnya kedudukan masjid di dalam syariat, diagungkan, dan masjid itu dibangun untuk fungsi-fungsi yang telah dimaklumi. Adapun masjid untuk mencari barang-barang yang hilang atau yang semisal dengannya, itu bukanlah fungsi dan bukan maksud dari dibangunnya masjid tersebut. Ya. Jadi ini kandungan global dari hadith dan maksud Ibnu Hajar rahimahullahu taala membawakan hadith ini di sini. Kandungan dari hadith ini atau hadith ini memberikan, terdapat di dalamnya beberapa kandungan fikih. Yang pertama, siapa yang mendengar ada yang bertanya tentang barangnya yang hilang di masjid, maka hendaknya dia berdoa seperti yang diajarkan oleh Nabi di sini. Katakan padanya, doakan, la raddahallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikannya kepada engkau. Iya. Semoga Allah tidak mengembalikannya kepada engkau. Dan doa di sini, yang kedua, doa di sini menunjukkan haramnya seseorang itu mengumumkan pencarian barang hilangnya di masjid. Iya. Menunjukkan haramnya. Karena Nabi mendoakan supaya tidak dikembalikan. Dan juga kalimat falyakul, hendaknya dia berucap, berkata, menunjukkan wajibnya dia doakan. Dia doakan, la raddahallahu alaika. Iya. Masjid itu dibangun untuk orang yang salat, beribadah. Iya. Bukanlah dibangun untuk mencari barang-barang yang hilang atau menyibukkan kaum muslimin, orang-orang yang salat, dengan perkara dunia. Kemudian yang ketiga atau yang keempat dari kandungan hadis ini, hukum di dalam hadis ini sifatnya umum. Tidak boleh mencari barang hilang apapun. Walaupun saya katakan tadi dari konteks riwayat, bahwa itu dari sisi bahasa digunakan untuk hewan ternak yang hilang. Tapi hukum ini umum untuk semua barang yang hilang. Apakah hewan ternak, apakah itu uang, barang yang berharga, atau yang semisal dengannya. Iya. Kenapa kita katakan hukumnya umum? Sebab Nabi SAW menyebutkan illahnya, illah pelarangan. Menyebutkan sebab pelarangan. Kenapa dilarang mencari barang hilang? Sebabnya, fa'innal masajida lam tubna lihada. Sebab masjid tidak dibangun untuk hal yang seperti ini. Ya, kalau memang bukan itu fungsi dari masjid, maka barang hilang apapun tidak boleh dicari di masjid, diumumkan pencariannya. Jadi kata nasyad di sini, dia mengumumkan pencarian, dia bertanya. Adapun kalau dia kehilangan misalnya, saya kehilangan sesuatu, saya datang ke masjid mencari barang saya, hal yang hilang, saya perhatikan, saya cari sendiri, ini tidak ada masalah. Ya. Sepanjang saya tidak bertanya. Tapi kalau misalnya saya umumkan, saya tanyakan, nah ini yang apa? Masuk di dalam riwayat ini. Jelasnya, katakan padanya, la raddahallahu alaika. Semoga Allah tidak mengembalikannya kepada engkau. Iya. Berkaitan dengan anak yang hilang, jadi kalau misalnya ada anaknya yang hilang, ini lain ya pembahasannya, sebab anak yang hilang itu dia enggak sama dengan apa yang disebut di dalam hadis di sini. Ya, jadi kalau misalnya ada anaknya hilang, dia tinggal di masjid, kemudian hilang dia cari misalnya, ya boleh saja seorang menanyakannya. Ya itu tidak ada masalah, dia keluar dari konteks riwayat. Ini saya ambil dari penggunaan kata dhallah dan illah di dalam riwayat ini. Iya. Dan akhir hadis ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan di masjid. Jadi yang dikata dia kehilangan misalnya di masjid, kemudian dia mencarinya di luar masjid, dan dia bertanya di luar masjid. Ketika dia di luar masjid, ada yang keluar dari masjid, dia tanyakan, apakah dia melihat barang saya begini di depan misalnya. Setelah dia keluar, maka zahir hadis ini menunjukkan tidak ada masalah. Karena di sini hadis sebutkan fil masjid, dia mencarinya di masjid. Di dalam masjid. Baik. Dan hadis ini juga menjelaskan bagaimana tugas masjid itu, fungsi masjid itu sebenarnya. Ya. Masjid itu untuk sholat, zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, ya, amalan-amalan kebaikan, dan yang semisal dengannya. Yang semisal dengannya. Nah, karena itu di dalam hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami, ketika Nabi menegurnya, kata beliau, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadhihi al-qadar. Sungguhnya masjid-masjid ini tidak pantas untuk ada sesuatu dari kotoran ini. Ya. Kemudian beliau katakan, innama hiya li dzikrillah wa qira'atil Qur'an. Sungguhnya masjid itu untuk zikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an. Ya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini penjelasan tentang bagaimana fungsi dari masjid tersebut. Iya. Dan ini juga menunjukkan agungnya masjid itu. Agungnya masjid tersebut. Iya. Dan telah kita uraikan pada awal pertemuan bagaimana kedudukan masjid, dan saya tambahkan di sini bahwa dalam sebagian riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biqa'i ila Allahi masajiduha." Bagian bumi yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan sebagian ahli fikih menyebutkan di sini bahwa sebagaimana tidak boleh mencari barang temuan di masjid, tidak boleh mencari barang temuan di masjid, maka demikian pula siapa yang menemukan barang temuan, ya, tidak boleh dia umumkan di masjid, dia mencari pemiliknya di masjid. Ya, ini disebutkan oleh sejumlah ahli fikih, walaupun ada sebagian dari ulama yang berpendapat bahwa hal tersebut boleh saja, karena tidak masuk dalam bentuk mencari. Ya, dia bentuknya mengumumkan, dan berbeda antara dua hal. Yang jelas kalau seorang meninggalkan hal yang seperti ini, itu yang lebih afdal baginya. Karena illah umum dari hadis, sungguhnya masjid lam tubna li hadza. Masjid itu tidak dibangun untuk hal-hal yang seperti ini. Iya. Kalau misalnya ada barang hilang dan diketemukan oleh panitia atau takmir masjid, maka ya, siapa yang merasa kehilangan, dia boleh untuk mendatangi takmirnya. Siapa tahu ada yang barang yang dia ketemukan. Jelasnya. Adapun dia ke masjid kemudian bertanya, mencarinya, inilah nas hadis yang menjelaskan tentang haramnya. Kemudian dalam hadis berikutnya, kata beliau rahimahullahu taala, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ra'aytum may yabi'u aw yabta'a fil masjid, faqulu lahu la arbaha Allahu tijaratak." Rawahu An-Nasa'i wa At-Tirmidzi wa hassanah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum," apabila kalian melihat, "may yabi'u," Ini kaitannya dengan orang yang melihat ya. Tidak berkaitan dengan orang yang dikabarkan kepadanya. Tapi kaitannya dengan orang yang melihat. Idza ra'aytum may yabi'u, apabila engkau melihat orang yang menjual. Yabi', dia menjual. Aw yabta'u, atau dia membeli. Menjual atau membeli. Fil masjid, dia menjual atau membeli di masjid. Faqulu lahu, maka katakan kepadanya, maksudnya doakan untuknya, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan keberuntungan dalam perniagaan kalian. Semoga Allah tidak memberikan keberuntungan di dalam perdaganganmu. Iya. Hadith ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau masih ingin menjelaskan sebagian hukum yang berkaitan dengan masjid. Sekaligus hadith ini menerangkan keagungan masjid itu. Bahwa masjid dibangun untuk ibadah kepada Allah, ketaatan kepadanya. Perkara-perkara yang merupakan keduniaan itu dijauhkan dari masjid. Masjid dijaga dan dipelihara darinya. Iya. Maka hadis ini secara umum memberikan faedah keagungan masjid itu di dalam Islam. Iya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan sebuah hukum fikih bahwa siapa yang melihat atau mendengar orang yang jual beli di masjid, maka hendaknya dia mengatakan kepadanya, la arbahallahu tijaratak. Dia keraskan suaranya, tidak apa-apa. Dia katakan, semoga Allah tidak memberikan keberuntungan kepada kalian dalam perniagaan kalian. Iya. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan haramnya jual beli di masjid. Haramnya jual beli di masjid. Karena jual beli di masjid ini telah dikatakan oleh Nabi, siapa yang melihat orang yang jual beli di masjid, doakan kepadanya, la arbahallahu tijaratan. Menunjukkan bahwa itu adalah perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan. Iya. Baik. Dan para ulama berbeda pendapat di sini. Kalau misalnya jual beli terjadi di masjid, apakah akadnya syah atau tidak? Apakah akadnya syah atau tidak? Kebanyakan para ulama berpendapat akadnya syah, tapi dia telah melakukan hal yang diharamkan. Iya. Dan Imam Ahmad berpendapat akadnya haram dan tidak syah. Akadnya tidak syah. Dan dia adalah perbuatan yang haram. Perbuatan yang haram. Baik, ini dua pendapat ya. Dan kalau dilihat di pada apa namanya sisi hukumnya, pendapat kebanyakan ulama yang menunjukkan bahwa akadnya syah, tapi dia melakukan hal yang diharamkan, ini kelihatannya lebih dekat pada kebenaran. Iya, maka saya simpulkan di sini bahwa haram hukumnya melakukan jual beli di masjid. Apakah bentuknya menjual atau membeli? Ya. Bentuknya menjual maupun membeli. Semua perkara yang berkaitan dengan jual dan beli tidak dibolehkan di masjid. Ya. Dimaklumi ya, jual beli itu apa? Bentuk-bentuknya apa? Iya. Bentuk-bentuknya apa? Nah, apakah saling tawar-menawar itu juga masuk di dalamnya? Misalnya ada dua orang di masjid, ya. Si A misalnya menjual kain, si B datang kepadanya, ya. dia tanya, kalau saya apa namanya beli dari kamu, saya dapat potongan harga berapa dan seterusnya, apakah dibolehkan? Ini belum akad, baru bertanya. Nah, ya. Kalau dari nas hadith, dia tidak belum masuk ke dalam akad, tetapi perbuatannya tersebut bertanya ini bisa mengantar kepada akad, bisa mengantarnya kepada larangan, karena itu tidak diperbolehkan. Walaupun seorang bertanya, tidak diperbolehkan. Sama dengan fasilitas sekarang ini, seorang melakukan transaksi misalnya jual beli dengan apa? Fasilitas HP misalnya, dari SMS, dari masjid. Ya, sepanjang dia transaksi jual beli, maka diharamkan itu dilakukan di mana? Di dalam masjid. Ini semuanya masuk dalam konteks larangan. Iya. Kemudian sebaliknya, hadis ini juga menunjukkan bahwa asalnya jual beli adalah hal yang halal. Asal dalam jual beli adalah hal yang apa? Yang halal. Hanya saja di masjid tidak dihalalkan ada jual beli di masjid. Diharamkan jual beli di masjid. Menunjukkan bahwa jual beli di luar masjid asalnya adalah apa? Asalnya adalah halal. Iya. Dan Allah telah berfirman, wa ahallallahu al-bay'. Dan Allah telah menghalalkan jual beli. Maka jual beli asalnya halal, tapi khusus di masjid, hadis ini dalam nas tegas menunjukkan bahwa itu adalah haram. Kemudian perhatikan dari bahasa hadis, may yabi aw yabta, siapa yang menjual atau membeli. Ingat ya, kaitannya yang terlarang adalah jual dan beli. Adapun yang berkaitan dengan selain jual beli, itu tidak ada masalah. Saya bersedekah di masjid misalnya, saya beri kepada orang, tidak ada masalah. Sebab ini bukan jual beli. Bentuknya apa? Tabarruk. Saya menghibahkan sesuatu misalnya. Menghibahkan sesuatu. Itu tidak ada masalah. Atau akad nikah dilakukan di masjid. Ya. Ini juga tidak ada masalah. Sebab dia bukan jual beli. Akad dilakukan. Jelas ya? Demikian pula saya membayar hutang di masjid. Saya ambil barang orang, saya belum bayar. Ya, saya ketemu dengan orangnya di masjid. Saya bayar hutang saya. Ya. Maka ini tidak ada masalah. Sebab dia bukan jual beli. Posisinya apa? Dia membayar hutangnya. Membayar hutangnya. Demikian pula orangnya. Suluh di masjid. Ya. Ada dua orang. Punya keterkaitan dalam masalah hutang. Si A menuntut piutang yang menjadi beban si B. Ya, si B berkata, saya tidak mampu membayarnya. 10 juta misalnya. Sudah, si A berkata, kamu bayar 5 juta saya, saya anggap lunas. Ya. Maka adanya perdamaian yang seperti ini tidak ada masalah. Walaupun itu di masjid. Sebab ini semuanya keluar dari mana apa? Jual beli. Tidak dihitung dalam jual beli. Jelas ya? Jadi bedakan di sini antara jual beli dan selain jual beli. Jual beli dan segala bentuk yang berkaitan dengan jual beli itu yang diharamkan di masjid. Tapi kalau tidak berkaitan dengan jual beli, tidak apa-apa. Hal tersebut walaupun di masjid. Ya, bagaimana dengan sewa menyewa? Saya misalnya menyewa barang dan dilakukan di masjid, jawabannya bahwa al-ijara, sewa menyewa, itu bagian dari jual beli. Karena itu tidak boleh dilakukan di mana? Tidak boleh dilakukan di masjid. Iya. Baik. Demikian pula orang yang meminjam, misalnya datang ke masjid, dia bertemu dengan si fulan. Wahai fulan, saya ingin meminjam dari engkau. Ya, sekian dan sekian misalnya. Maka ini boleh saja di masjid. Sebab pinjaman bukan akad jual beli. Tidak masuk ke dalam akad jual beli. Iya. Jadi secara global hadis ini

فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Sa'ad, itu Sa'ad bin Mu'ad, pimpinan kabilah Aus dari Al-Ansar. Sa'ad bin Mu'ad waktu itu luka, terkena luka. Yaum al-Khandaq, di perang Khandaq. Ya. Di perang Khandaq. Nah, dan perang Khandaq ini juga disebut dengan nama Yaumul Ahzab. Yaum al-Ahzab. Ya. Itulah yang disebut dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab, kisahnya. Karena kaum muslimin waktu itu diserang oleh kaum musyrikin bersama orang-orang kafir dari kalangan Yahud di sekitar Madinah. Mereka semuanya bersatu padu ingin membinasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di Madinah. Maka Rasulullah pun meminta pertimbangan kepada para sahabat apa yang sebaiknya dilakukan untuk menghadapi mereka. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu memberikan usulan pertimbangan yang pernah beliau saksikan di negerinya di kondisi yang seperti itu, yaitu dengan menggali khandak. Menggali khandak itu artinya parit, ya, lubang besar digali di seputar Madinah, sehingga kalau kaum musyrikin datang, mereka masuk ke dalam lubang, ya, mudah untuk mengalahkannya dengan melemparkan panah ataupun tombak. Nah, begini yang dilakukan oleh para sahabat, karena itu disebut sebagai Yaumul Khandaq dan disebut juga sebagai perang Al-Ahzab, sebab seluruh hizib dari pasukan kaum musyrikin dan para orang kafir bersatu padu, ya, bersatu padu. Dan kisahnya di surah Al-Ahzab penuh dengan ibrah dan penuh dengan pelajaran, hal yang sepatutnya kita memperhatikan bagaimana perjuangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Iya. Maka Sa'ad ibn Mu'ad di perang Khandaq beliau terluka. Fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid. Maka Nabi pun menghamparkan untuk beliau, menancapkan untuk beliau sebuah kemah di masjid. Sebuah kemah di masjid. Ya. Kata kemah dalam bahasa Indonesia itu dari asalnya dari bahasa Arab, ya. Kata khaymah. Khaymah. Nah, dan kemah itu dalam bahasa Arab adalah setiap tempat yang ditinggali. Apakah dia dibuat dari apa namanya batang-batang pohon yang ditancapkan atau dengan kain yang di kain dari kulit domba maupun selainnya yang dikelilingkan padanya, itu disebut kemah. Nah, fadaraba alaihi Rasulullah khaymatan fil masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menancapkan untuknya sebuah khaymah di masjid. Ya'udahu min qarib, supaya beliau bisa mengunjunginya dari dekat. Ya, karena rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat masjid. Ya, kalau Sa'ad bin Mu'ad dirawat di masjid, maka ini akan memudahkan Nabi untuk mengunjunginya. Ya, muttafaqun alaihi. Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Hadits ini terdapat di dalamnya beberapa kandungan pelajaran. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bolehnya seorang memasang kemah di masjid. Memasang kemah di masjid untuk dia tinggal padanya. Bagaimana Nabi melakukan ini untuk Sa'ad bin Mu'ad Ya. Dan juga ini disyariatkan di pembahasan i'tikaf. Pembahasan i'tikaf disyariatkan seorang ada kemah di masjid, dia menyendiri di dalamnya, menyibukkan dirinya dengan ibadah. Iya. Dan hadis ini juga menunjukkan bolehnya tidur di masjid. Sebab kalau disebut ada kemah di masjid, dirawat di masjid, menunjukkan seorang itu boleh tidur di masjid. Iya. Dan tidur di masjid ini adalah hal yang diperbolehkan. Hal yang diperbolehkan sepanjang orang yang tidur tersebut menjaga kebersihan masjid. Menjaga kebersihan masjid. Iya. Dan hadis ini juga menunjukkan boleh merawat orang yang sakit yang berada di masjid. Walaupun dia terluka. Walaupun dia terluka. Di sini kita perhatikan ya bagaimana fungsi dari masjid ini kaitannya dengan jihad. Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu dirawat di masjid dari perang Khandaq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri kadang beliau membentuk pasukan dari masjid dan menentukan pimpinan-pimpinan pasukan yang akan dikirim dari masjid. Dan akan datang nanti riwayat tentang apa latihan di masjid. Kemudian hadis ini juga menunjukkan keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baiknya muamalah beliau kepada para sahabatnya. Ya. Sa'ad bin Mu'ad ya, dibuatkan untuk beliau tenda atau kemah di masjid agar supaya beliau bisa mengunjunginya. Ini akhlak yang indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terdapat di dalamnya juga anjuran mengunjungi orang yang sakit. Anjuran mengunjungi orang yang sakit. Dan juga di dalam hadis terdapat manfaat pelajaran keutamaan Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi mengkhususkan untuk beliau kemah di masjid dengan maksud supaya beliau mudah mengunjunginya dan melihat penyakitnya. Dan ini keutamaan bagi Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dan beliau ini seorang sahabat yang mulia, punya kedudukan di tengah kaumnya. Saya terangkan tadi bahwa beliau adalah pimpinan kabilah. Pimpinan kabilah di tengah kaumnya. Ya. Ini juga memberikan kepada kita penjelasan bahwa manusia itu dilakukan padanya muamalah pelayanan sesuai dengan kadarnya, haknya masing-masing. Iya. Tentunya seorang menjamu misalnya, menjamu pimpinan negaranya, itu berbeda dengan dia menjamu selain daripadanya. Semuanya diberikan sesuai dengan kedudukannya. Dan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pimpinan kabilah. Dan dimaklumi keutamaan beliau, karena keislaman beliau, beliau masuk Islam, seluruh kabilahnya masuk Islam. Seluruh kabilah beliau, yaitu Bani Abdul Ashhal, semuanya masuk Islam. Ya. Dan beliau mempunyai kedudukan di dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan banyak lagi keutamaan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Baik. Jadi ini hadis secara umum menunjukkan bagaimana peranan masjid itu di awal-awal generasi Islam. Jadi masjid itu bukan sekadar tempat sholat saja, masjid juga adalah tempat diambil padanya ilmu. Masjid juga tempat bendera-bendera jihad ditancapkan darinya. Dan di masjid ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang menjenguk dan berbuat baik kepada sebagian sahabatnya yang sakit. Nah, kemudian di dalam hadis berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anzuru ila al habasha yal'abuna fil masjid. Al-hadith muttafaqun alaih. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu anha, jadi sebagian cetakan wa anha, dari Aisyah beliau berkata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturini, membelakangiku, menjadikan dirinya sebagai tirai bagiku. Wa ana anzuru ila al-habasha, dan saya melihat kepada al-habasha. Al-habasha ini itu orang-orang dari negeri Habasha yang hitam kulitnya, dari Afrika. Nah, dan sekarang ini orang Habasha disebut dengan nama apa, Ethiopia. Iya, disebut dengan nama Ethiopia. Baik, di Habasha di sekitarnya ada Eritrea, ada Somalia, dan ada Sudan. Ini semuanya masuk ke Habasha. Saya melihat kepada Habasha, yal'abuna fil masjid, mereka bermain di masjid. Di riwayat Muslim disebutkan yal'abuna fil masjid bi hirabihim, mereka bermain di masjid dengan tombak-tombak mereka. Ini bukan bermain biasa ya, tapi latihan dengan menggunakan tombak di masjid. Nah, al-hadith muttafaqun alaihi. Hadith ini muttafaqun alaihi. Nah, dan hadith ini, kalau kita lihat di konteks riwayatnya, dia berkaitan dengan apa namanya, hari Id. Berkaitan dengan hari Id, hari kegembiraan. Dan boleh saja hal itu dilakukan di masjid. Latihan yang seperti ini dilakukan di masjid, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengizinkan orang-orang Habasyah tersebut bermain tombak di masjid. Nah, maka ini dari keindahan syariat Islam, ya, di mana di dalam Islam ini apa, ada kelapangan, ya, ada kelapangan di dalamnya, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang di dalam sebagian riwayat bahwa Umar mengingkari hal tersebut terjadi di masjid. Apalah Nabi, maka Nabi berkata, da'hum, biarkan mereka, lita'lam al-yahudu anna fi dinina fushatan wa anni bu'it bil hanifiyati samha. Dan Nabi biarkan mereka supaya orang-orang Yahudi tahu bahwa di dalam agama kita ada kelapangan, dan sesungguhnya aku diutus dengan agama hanifiyah yang samha, yang sangat pemurah. Iya. Dan mereka ketika bermain ini, saya sebutkan tadi di riwayat disebutkan di hari Id. Nah, hari Id adalah Yomul Afrah. Boleh hal-hal yang seperti ini dilakukan, perkara yang mubah, boleh seorang lapang di dalam melakukannya pada saat hari Id. Iya. Kemudian yang tiga di dalam permainan yang disebutkan di sini, ini permainan yang sifatnya bermanfaat. Sifatnya bermanfaat dan membawa kebaikan bagi umat. Adapun yang sifatnya tidak bermanfaat, maka itu tidak layak untuk dilakukan. Tapi kalau hal yang bermanfaat, membawa kegembiraan, menunjukkan keberanian, menunjukkan akhlak yang baik, maka hal yang seperti itu tidak ada masalah insyaAllah. Perkara yang ada maslahatnya. Iya. Dan hadis ini bantahan untuk sebagian orang yang melarang anak-anak kecil masuk ke masjid. Dan ada sebagiannya yang berdalilkan dengan hadis jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum. Jauhkanlah masjid-masjid kalian itu dari anak-anak kecil, orang-orang gila. Ya. Nah, hadis yang saya sebutkan tadi itu adalah hadis yang dhaif. Bahkan sangat dhaif. Sangat lemah. Anak-anak kecil boleh dibawa ke masjid, tapi dengan syarat untuk dididik dia beradab dan beretika di masjid, bukan untuk ribut-ribut dan mengganggu orang yang sholat. Tapi dididik untuk terbiasa hadir bersama kaum muslimin, cinta untuk sholat berjamaah, senang melihat kaum muslim berkumpul sholat berjamaah. Ini dari maksud-maksud indah yang disyariatkan dengan sholat berjamaah tersebut. Dan hadis ini juga menunjukkan bolehnya perempuan melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya kalau pandangan tersebut pada hal yang diperbolehkan seperti ini. Dan tidak ada bentuk dari bukan pandangan yang disertai dengan syahwat. Bukan pandangan yang disertai dengan syahwat. Karena asalnya perempuan sama dengan laki-laki. Perintah untuk menundukkan pandangan. Allah berfirman kepada laki-laki, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan kepada laki-laki mukmin agar supaya mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan untuk perempuan mukminah juga Allah berfirman di ayat setelahnya, "Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna." Dan katakan kepada para perempuan mukminah untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Iya. Menjaga kemaluannya. Maka apabila keadaan yang seperti ini hari-hari Id, hari bergembira, biasanya orang memandang adalah pandangan dia ingin melihat hal yang dia bergembira dengannya. Karena Nabi mengizinkan Aisyah radhiyallahu taala anha melihat kepada orang-orang Habasyah itu bermain di masjid. Ya. Diizinkan untuk Aisyah hal tersebut. Dan Aisyah sendiri beliau ditirai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tidak duduk langsung melihat, tapi dia melihat dari belakang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dan ini menunjukkan syariat hijab. Ya. Hijab itu dijaga pada perempuan. Ya. Dan ini juga menunjukkan baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada istrinya. Ya. Dan beliau adalah orang yang paling baik dalam menjalankan ketentuan Rabb-nya, sedangkan Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf," dan bermuasyarahlah kalian. Hiduplah, bergaullah dengan istri-istri kalian itu dengan hal yang ma'ruf, hal yang baik, dengan hal yang baik. Nah, hadis ini juga menunjukkan kepada kita Ya, secara umum bagaimana kemudahan di dalam syariat dan kemurahan syariat kita, ya, adanya hal yang seperti ini di masjid itu diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebab terdapat di dalamnya kebaikan dan keindahan untuk kaum muslimin. Nah, baik, ini hal yang disyariatkan ya, dan ini kebiasaan umat Islam di hari Id mereka. Adapun sekarang ini kita melihat ya, di hari Id hal-hal yang tidak berasal dari umat Islam, perkara-perkara yang menyelisih syariat, dari bentuk-bentuk maksiat, dari bentuk-bentuk maksiat bercampur bauran laki-laki dan perempuan, kemudian suara-suara musik yang kadang terdengar, dan selainnya dari perkara-perkara yang mungkar yang tidak diizinkan di dalam syariat kita. Yang diizinkan adalah apa yang diterangkan di dalam hadis yang semakna dengannya. Kemudian dalam hadis berikutnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa Aisyah radhiyallahu anha anna walidatan sauda'a kana laha ihtiba'un fil masjid fa kanat ta'tini fa tahaddathu 'indi. Al-hadits muttafaqun alayh. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bahwa ada seorang walida sauda, seorang budak perempuan hitam, kana laha khiba fil masjid, dia mempunyai khiba di masjid. Ya, khiba ini jenis dari kemah, tapi kemah yang tertutup apa namanya dengan kain, ya, dari bulu maupun yang semisal dengannya. Pakana ta'tini, budak perempuan ini kadang datang kepadaku, kata Aisyah, fatahaddatsu 'indi, dia datang dan bercerita di sisiku. Al hadits muttafaqun alaihi, demikian haditsnya muttafaqun alaihi. Iya, ini haditsnya panjang ya, tentang kisah budak perempuan ini, dan dia kadang membersihkan di masjid. Setelah itu budak perempuan ini meninggal dan dikuburkan di malam hari oleh para sahabat. Pagi harinya Nabi bertanya, ya, ada apa? Kenapa tidak melihatnya? Maka diberitakan kejadiannya, maka beliau pun mendatangi kuburnya dan mensolati, melakukan solat untuknya. Ya, itu di pembahasan solat jenazah ya. Baik, sini Al-Hafidz hanya ingin mengambil petikan yang berkaitan dengan pembahasan masjid, bahwa masjid ya, boleh saja ditempati, boleh seorang tinggal dan tidur di situ, sampai perempuan juga boleh, ya, sampai perempuan juga boleh, yang penting ada tempat khusus baginya, tempat yang aman dari fitnah, tempat yang aman dari fitnah. Nah, dimaklumi di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada tempat untuk ahli suffa, para sahabat yang tidak punya tempat tinggal, miskin, mereka punya tempat di suffa masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terus mereka mulazama pada Nabi. Maka kalau perempuan ada tempat khusus di masjid yang aman dari fitnah, tidak ada masalah. Iya. Baik. Dan ini menunjukkan bahwa memasang khemah di masjid itu tidak khusus untuk orang yang i'tikaf saja, boleh saja untuk orang yang lainnya. Boleh untuk orang yang lainnya. Dan hadis ini disebutkan di sini walida dan sauda, seorang budak perempuan yang hitam. Ya. Penyebutan hitam dan semisalnya ini bukan masuk dalam konteks celaan, tapi dia masuk dalam konteks menerangkan. Masuk dalam konteks menerangkan. Karena itu di dalam menerangkan sifatnya ta'rif itu tidak dianggap ghibah. tidak dianggap ghibah. Sebab dia dikenal dengan hal tersebut. Si fulan misalnya, si fulan yang mana? Oh, si fulan yang pincang misalnya, atau si fulan yang buta misalnya, atau si fulan yang ini. Ya, disebutkan jenis dari cacatnya bukan untuk mencelanya, tapi untuk mentakrif, membedakannya. Kayak seperti ini tidak ada masalah. Iya. Fakana ta'tini fatahaddatu indi. Dia datang, dia kadang datang kepadaku untuk bercerita di sisiku. Iya. Menunjukkan bahwa ya, tidak ada masalah seorang istri menerima tamu perempuan di rumahnya, ya, sepanjang itu tidak membahayakan, tidak mendatangkan bahaya untuk dia dan tidak membahayakan untuk suaminya. Ya, dan kewajiban seorang istri di rumah, ya, diizinkan menerima tamu, tetapi dia juga harus mengerti tentang bagaimana menjaga keadaan rumahnya dan menjaga keadaan keluarganya. Iya, ini menunjukkan husnul akhlak, kebaikan akhlak. Sebab Islam juga tidak menutup perempuan itu tidak menerima siapapun yang masuk. Ya. Boleh saja masuk padanya para perempuan yang lain, ya, bercerita dan apa berbicara dengan hal yang baik. Adapun kalau berbicara dengan perkara yang tidak baik, ketemu misalnya hanya sekedar gosip saja, cerita yang tidak ada manfaatnya, maka tentunya hal yang seperti itu adalah hal yang tidak terpuji. Iya. Kemudian dalam hadis berikutnya kata penulis rahimahullah taala, wa anasin radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-busaqu fil masjid khati'atun wa kaffaratuha dafnuha, muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-busaqu al-busaqu fil masjid khati'ah. Al-busaq, ya, di masjid adalah khati'ah. Al-busaq ini itu adalah air yang keluar dari apa? Dari mulut. Nah. Dari mulut. Dan dia bisa dibaca pakai khat seperti dalam hadis ini, dan ada sebagian riwayat pakai sin, sebagian riwayat pakai zai. Ya, semua maknanya sama. Walaupun ada yang membedakan, tapi ya, kebanyakan ulama menyebutkan sama maknanya. Jadi meludah di masjid adalah khati'ah, adalah sebuah dosa. Wa kafaratuha dafnuha, dan kafaranya adalah dia menanamnya. Muttafaqun alaihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Di sini Syekh rahimahullah Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah beliau membawakan hadis ini, lagi-lagi beliau ingin menjelaskan sebagian hukum berkaitan dengan masjid. Jadi masjid itu bukan tempat untuk membuang kotoran atau hal-hal yang, walaupun hal itu tidak najis, tapi menjijikkan atau mengganggu, maka tidak diperbolehkan dilakukan di masjid. Itu Nabi mengatakan al-busaqu fil masjid khati'ah. Ya, meludah di masjid itu adalah sebuah dosa. Demikian pula membuang dahak. Pemuda saya tidak boleh, apalagi membuang dahak. Dan telah datang hadit-hadit menjelaskan tentang hal itu, tentang dahak juga ada hadit. Maka dia termasuk dari dosa. Ya, termasuk dari dosa. Nah, orang yang melakukan hal ini, dia tidak mengagungkan masjid Allah. Dia tidak menjalankan ayat wa may yu'azzim syi'arallah bainaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu dari ketakwaan di dalam hati. Dia juga tidak melaksanakan firman Allah, wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Siapa yang mengagungkan hal-hal yang dihormati di sisi Allah, maka itu lebih baik di sisi Rabb-nya. Nah, jadi meludah di masjid ini adalah apa? Khathiyah. Adalah sebuah dosa. Adalah sebuah dosa. Iya. Kafaranya, jadi kalau disebut kafara, menunjukkan bahwa dia dosa. Karena itu ada kafara. Kafaranya adalah dia tanam. Iya. Kafaranya adalah dia apa? Dia menanamnya. Ini karena masjid di masa Nabi dari tanah. Maka begitu ditanam dengan tanah, maka tertutuplah ludah tersebut. Iya. Tertutuplah ludah tersebut. Nah, ini tidak bertentangan ya dengan sebagian hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, misalnya dalam hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, "Falyabsuq an yasari tahta qadamihi." Hendaknya dia meludah di sebelah kirinya di bawah kakinya, di sebelah kiri di bawah kaki. Ya. Ini bukan artinya dia meludah benaran. Ya. Jelas ya? Tapi maksudnya di sini dia meludah ke bajunya. Dia bukan meludah ke maksudnya ke tanah atau ke masjid. Tapi dia meludah ke bajunya atau meludah ke apa? Kain atau tisu yang bisa menampung ludah tersebut. Ini kalau memang dia harus meludah atau membuang dahak di dalam masjid. Ya. Maka dia membuangnya di bajunya atau di mamanya atau di apa? Kalau dia membawa tisu, di tisunya. Tidak ada masalah. Jadi, kalau di masjid tidak diperbolehkan. Ya. Kafaranya adalah dengan menanamnya. Dan hadis ini ketika dikatakan al-busaqa fil masjidi, meludah di masjid, menunjukkan bahwa keadaannya umum. Semua keadaan, dalam keadaan sholat maupun tidak sholat. Sebab kaitannya dengan masjid. Jadi dia sholat maupun tidak sholat, ini hukum. Hal ini tidak boleh dilakukan. Ya, dan secara global hadis ini menunjukkan pentingnya seorang itu menjaga kebersihan masjid, menghormatinya dan mengagungkannya. Ya, memperhatikan dan mengagungkannya. Dan ini sudah kita uraikan. Kemudian di hadis berikutnya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, rahimahullahu ta'ala, an Anasin, radhiyallahu anhu, annahu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تقوم الساعة, hari kiamat itu tidak akan bangkit, حتى يتباهى الناس في المساجد, sampai manusia itu berbangga-bangga dengan masjid. Sampai manusia berbangga-bangga dengan masjid. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Lima. Ya, siapa Imam Lima? Hah? Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Ya, Imam Lima kecuali At-Tirmidzi. Jadi Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah saja mengeluarkannya. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Nah, hadisnya sahih. Sebagaimana yang dikatakan oleh penulis di sini. Dan ada hadis-hadis lain yang semakna dengannya. Tapi ya. Dan semuanya menunjukkan bahwa salah satu tanda dari tanda hari kiamat, orang-orang yang berbangga-bangga, bermegah-megahan dengan masjid. Bermegah-megahan dengan masjid. Iya. Dia mempertinggi masjidnya, mempercantiknya. Iya. Sehingga yang ada, oh masjidku lebih bagus daripada masjidmu. Berbangga, bermegah-megahan dengan masjid. Ini yang dilarang. Dia yang dilarang. Adapun kalau dia membangun masjid, dia percantik masjidnya untuk apa? kemaslahatan orang yang sholat, ya, maka itu adalah hal yang baik. Seorang bermegah-megahan dalam masjid di kadar yang keluar dari batas yang wajar, maka ini adalah hal yang diharamkan dan perkara yang tidak diperbolehkan. Ya. Dan itu adalah salah satu tanda dari tanda hari kiamat. Dan ini juga menunjukkan kepada kita semua bahwa sikap berlebihan, ya, itu adalah hal yang tidak terpuji. Walaupun dalam perkara yang asalnya kebaikan. Dimaklumi bahwa masjid asalnya baik. Bangun masjid asalnya baik. Tapi begitu berlebihan, ya, bermegah-megahan di dalamnya, hadits ini mencela. Maka ini menunjukkan bahwa agama kita adalah agama yang membenci sikap berlebihan, sikap ekstrim. Ya. Dan ini adalah perkara yang telah jelas pengharamannya di dalam agama kita, ayat-ayat Al-Quran dan hadits. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak sekali menjelaskan tentang diharamkannya berlebih-lebihan. Ya, dalam perkara apapun. Nah, kemudian hadits ini juga menunjukkan, atau hadits ini adalah peringatan untuk sejumlah manusia di masa ini yang membangun masjid dia hiasi, ya, dan hiasannya menyibukkan orang-orang yang sholat. Ya, kadang sering kita ketemukan, ya, di masjid ada tulisan-tulisan di masjid, ya. Kemudian ada kadang sebagian kaligrafi dan semisal dengannya. Ini adalah perkara yang keluar dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk dalam bentuk tabahi, ya, bermegah-megahan, berlebihan di dalam masjid ini. Nah, ya, at-tabahi, berlebih-lebihan, saling membanggakan, ini kadang dengan ucapan dan kadang dengan perbuatan, ya, kadang dengan perbuatan, dan semuanya tidak diperbolehkan. Ya, dan hadits ini juga menunjukkan penetapan hari kebangkitan, bahwa hari kebangkitan itu ada. Ya. Dan penetapan hari kebangkitan ini adalah salah satu pokok pembahasan dari rukun keimanan, ya, meyakini hari kebangkitan. Ya. Dan hadits ini juga menunjukkan bahwa hari kebangkitan itu ada tanda-tandanya, dan salah satu tandanya adalah manusia, ya, mereka yatabaha fil masajid, saling berlebihan, saling bermegah-megahan di dalam masjid. Nah, kemudian di dalam hadits berikutnya, ini tiga hadits lagi, ya, sebagian tiga. Baik, insya Allah kita siap-siap yang untuk sholat asar. Waktu 5 menit lagi untuk sholat asar. Dan insya Allah kalau kita sambung setelah sholat asar, kalau masih ada waktu, insya Allah kita akan baca sebagian dari bab sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.